Siapa yang bisa mempersatukan bangsa dalam kekayaan yang ada? Ribuan pulau kita punya, ratusan bahasa milik Indonesia. Dari masa ke masa, kerajaan telah membelah, memisahkan Indonesia yang memang kepulauan. Namun kini dipersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukankah itu indah? Keajaiban yang sepatutnya dipahami oleh semua anak bangsa. Kalau saja mau meluangkan waktu belajar sejarah. Para founding father kita berjuang untuk merumuskannya. Para pahlawan mencucurkan darah menuju kemerdekaan. Gilir kita menjaganya dalam kebersamaan. Supaya kekayaan perbedaan menjadi kekuatan yang luar biasa. Pancasila, itu jawabnya. Mempersatukan kita dalam kepelbagaian yang ada. Pancasila menjadi falsafah hidup kita. Jiwa dan kepribadian kita sebagai anak bangsa. Jangan pernah berhenti mengobarkannya. Jika masih ingin hidup bersama dan bersatu dari negeri yang tercinta Indonesia, Pancasila itu jawabnya. Siapa yang mengingkarinya dan tak lagi mampu mencintainya, itu menjadi ancaman bagi Indonesia. Dan kita pasti tidak suka. Bersama saya, Bikman Sirait.